Langkah-langkah yang telah tertempuh melesakan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan cuma kita yang semakin di depan. Kita terus rapatkan barisan dan tetap terus bergandengan tangan. Tentu kita semakin di depan. Langkah-langkah yang telah tertunggu melesatkan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan cuma kita yang semakin di depan. Bila kita terus rapatkan barisan dan tetap terus bergandengan tangan, tentu kita semakin di depan. Langkah-langkah yang telah tertunggu melesatkan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan cuma kita yang semakin.